Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, khawati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Raudhatul Uqala wa Nuzhatul Fudala karya al-imam al-hafidh Ibn Hibban al-Busti rahmatullahi alaih rahmatan wasi'ah. Masih dalam bab dzikr istihbabul mu'akhat lil mar'a al khas, beliau sebutkan amba'an al qattan bi raqqah qala hadatsana hisyam ibn ammar qala hadatsana ibrahim ibn musa al makki an yahya ibn sa'id al ansari an sa'id ibn musayyib qala wada'a Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu lin-nas 18 kalimah kulluha hikam. Kata Sa'id, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an mengajarkan kepada umat ini, ya tentunya ada banyak hal, cuman ada 18 wasiat atau nasihat Umar yang masing-masingnya hikmah, semuanya mengandung hikmah. Dan itu wajar dari seorang Umar radhiyallahu anhu ardhah, ucapan-ucapannya mengandung hikmah, banyak ilmu, hingga Rasul pun sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan innakana mimman qablakum mulhamin fa iyyakun fi ummati fa Umar radhiyallahu anhu. Di umat-umat sebelum kalian ada mulhamin. Mulhamin yakni yang mendapat ilham. Dia bukan nabi, bukan rasul, tidak mendapat wahyu. Tapi ilham Allah berikan kepadanya, terbimbing sehingga ucapannya itu mirip-mirip ucapan para nabi. Artinya dari hikmahnya, dari keilmuannya, mengandung kebaikan, mengandung ini. Itu banyak di umat-umat sebelum kalian. Kalau saja seandainya ada di umat ini mulhamin, maka Umarlah orangnya. Qala, antara lain yang beliau katakan, yang pertama, maka fa'taman ya'sillaha fika bimithli antuti allaha fihi. Kamu tidaklah membalas orang yang bermaksiat kepada Allah padamu seperti dengan engkau taat kepada Allah kepadanya. Artinya begini, orang kalau maksiat kepada Allah kepadamu, mengambil hakmu, mendolimimu, entah itu ghibah misalnya, menggibai kamu, memfitnah kamu, ngada-ngada fulan itu begini begitu padahal tidak ada padamu, dia bermaksiat kepada Allah pada dirimu, tentang dirimu. Maka balasan terbaik, kata Umar, kalau kamu ingin balas dia, dengan kamu taati Allah padanya, tentang dia. Yang ini yang Allah perintahkan, dia sebagai seorang muslim, kamu doakan kebaikan, semoga Allah beri hidayah, semoga Allah beri taufik, Allah yahdi, Allah yuslihu. Doa bagus, kamu taat kepada Allah terkait dia. Atau bernasehat, kamu nasehati, taqillah ya akhi, ma yasluh hadha, enggak benar kamu gini, enggak boleh, dosa. Kamu taat kepada Allah terkait dia. Dan yang serupa dengan itu. Tidak pernah balasan, tidak ada balasan terbaik kepada orang yang bermaksiat kepada Allah tentangmu, kecuali dengan balasan terbaiknya kamu taati Allah padanya. Jangan kamu balas kemaksiatan itu dengan kemaksiatan lain atau yang serupa. Dia maksiat kepada Allah padamu, kamu juga bermaksiat Allah, bermaksiat kepada Allah padanya. Dia menggibahi kamu, kamu balas kamu ghibahi misalnya. Kamu difitnah, kamu balas kamu fitnah. Kamu dikhianati, kamu balas kamu khianati. Laisa hakadha hikmah Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Balas dengan kamu taati Allah terhadapnya. Yang kedua kata Umar, wadha' amra akhika ala ahsanih hatta ya'tiyaka minhu ma yaghlibuk. Urusan saudaramu jadikan pada makna yang terbaik. Ini kamu berusaha sebisa mungkin jika memang itu masih memungkinkan untuk berhusnudzon kepadanya. Kemungkinan terbaik yang kamu berikan untuknya. Sampai datang kepadamu apa yang mengalahkan itu. Nah, ini kamu punya bukti kuat, punya data otentik, bisa dipertanggungjawabkan, yang memang mengalahkan itu. Ini sudah nggak bisa dihusnudzoni lagi gitu. Dengan yakin dan pasti data-data yang kamu punya. Wa illa kalau kamu nggak ada, urusannya cuma dugaan dan perkiraan, sangkaan dan takhorus, meraba-raba dan kira-kira, dha' ala ahsani, anggap pada anggapan yang terbaik saudaramu itu. Dan itu benar-benar dilakukan oleh Umar, bukan hanya ucapan. Hanya juga ucapan Umar itu banyak dinukilkan dalam qadha'. Di fikih ada bab qadha', masalah pengadilan dalam mahkamah, tentunya kan banyak perselisihan orang, banyak masalah, cekcok ini itu, sampai pada tingkat nyawa bahkan. Pembunuhan, kisos, minta di keluarga korban menuntut hukuman mati misalnya. Yang fuqaha nukilkan dari Umar ucapan beliau, la'an ukhti fil afu ahabbu ilayya min an ukhti fil had. Kata Umar, aku salah dengan memaafkan, yakni membebaskan orang dari hukuman had sehingga dia enggak jadi dibunuh, enggak jadi dihukum mati. Atau had yang lain, gak sampai dipotong tangannya kalau pencuri, gak sampai dicambuk. Aku salah dalam memaafkan, lebih aku senangi ketimbang aku salah dalam menegakkan had. Artinya begini, misalnya ada seseorang, ada kasus, namanya pengadilan kan harus ngumpulkan data, bukti, saksi, ini, itu, panjang tentunya. Walhasil lebih diarahkan untuk memaafkan si muslim ini yang tertuduh, yang berbuat ini. Kalau ternyata aku salah, kata Umar, dengan memaafkan dia, setelah sekian waktu berjalan, ternyata dia memang pelakunya, ternyata dia berhak dihukum seharusnya, berarti aku salah memaafkan. Itu lebih aku senangi, kata Umar. Ketimbang sebaliknya, aku hukum dia, potong tangannya, dicambuk, dirajam, di apa, ternyata setelah berjalan waktu, ada bukti-bukti lain, ada ini itu, ternyata salah, dia bukan pelaku. Keliru hukuman yang ditegakkan pada dia. Makanya kata Umar, lebih baik aku salah dalam memaafkan. Lebih aku senangi, kata Umar. Itu lebih jauh, lebih ringan, dan lebih baik. Ternyata keliru, gak apa-apa. Lebih baik. Itu lebih aku senangi. Ketimbang keliru dengan menyalahkan dia, memvonis dia, kamu pelakunya, kamu berhak dicambuk, kamu harus dirajam, dipotong tangan, di apalah hukuman-hukuman yang ada dalam pengadilan. Ternyata itu salah. Dia sebenarnya bebas, enggak pantas dapat hukuman. Penyesalan bisa apa? Orang sudah dipotong tangannya mau diapakan, enggak bisa dikembalikan. Ya kalau parcel bisa dibongkar pasang, ini tangan manusia. Atau itu hukuman cambuk misalnya, terlanjur nama dia rusak. Dikenal fulan, fasik, pernah dihukum, ini sulit untuk dibenahi. Lebih baik ini, memaafkan. Dan makna itu Umar sebutkan memang terambil dari sunnah bahkan. Makanya Ma'iz radhiyallahu ta'ala yang mengaku berbuat itu, radhiyallahu anhu ardhahu, kan Rasulullah SAW tidak ingin mendengar dari dia, dari beliau. Ini Ma'iz datang mengaku, ya Rasulullah, aku melakukan ini, had, tegakkan had padaku, minta dirajam. Rasulullah melengos, buang muka, pindah Ma'iz ke sini, karena arah wajah Rasul ke sini. Ya Rasulullah, aku berbuat begini, tegakkan hukum had padaku. Rasulullah melengos ke sini. Dikejar lagi oleh Ma'iz, ya Rasulullah. Yang difahami ulama, kenapa Rasul begini, seakan beliau berkata, enggak usah kamu lapor, pulang sana. Makanya yang terbaik, kalau memang enggak ada saksi, enggak usah kamu lapor. Kamu tobat antara kamu dengan Allah. Allah ghafur rahim. Kamu benar-benar tobat dengan syarat tobat yang ma'ruf. Betul-betul menyesal, berjanji untuk tidak melakukan lagi. Banyak istighfar, banyak beramal soleh. Kamu nangis di hadapan Allah. Antara Allah dan kamu sudah. Nama kamu tetap terjaga. Kehormatan kamu tetap terjaga. Gak ada yang tahu, gak rusak nama baikmu. Rasul gak senang Ma'iz lapor ini. Inginnya sudah kamu gak usah lapor. Bahkan setelah beliau dirajam oleh para sahabat, kan sempat lari Ma'iz. Ini mungkin karena kesakitan radhiyallahu an. Menunjukkan orang dirajam bukan dikubur setengah tubuh begitu, biasa begini. Lari Ma'iz, dikejar oleh sahabat, terus dilempari sampai Allah yarhamu, Allah yaghfir lahu. Tapi meninggal. Walhasil pulang mereka, disampaikan ke Rasulullah SAW, tadi Ma'iz lari gini, terus ya kami kejar, kami rajam terus. Kata Rasulullah, kenapa enggak kalian bawa ke sini? Seandainya dia narik, rujuk dari pengakuannya, akan aku berikan padanya. Ya sudah, enggak usah. Terbebas dari rajam. Disesali oleh Rasulullah SAW. Walhasil, seperti yang Umar katakan, syuf hikmahnya Umar. Dok amro akhika ala ahsani. Letakkan urusan saudaramu itu pada kemungkinan yang terbaik. Hatta ya'tiyaka minhuma yaghlibuk. Sampai kamu punya bukti lain yang memang mengalahkan itu. Yang terbukti bagi kamu memang dia jelek, salah ini. Qala, juga Umar katakan yang ketiga, hikmah Umar. Wala tadhunnanna bi kalimatin kharajat min muslimin syarra wa anta tajidu laha fil khairi mahmala. Jangan kamu ucapkan, jangan kamu duga, jangan kamu duga kalimat yang keluar dari seorang muslim itu jelek. Ini kamu terburu bersuudzon padanya. Ada apa? Kayak fulan bicara begini. Apa ini dia ngomong begini? Kamu tergesa-gesa menghukumi jelek padanya. Wa anta tajidu laha fil khairi mahmala. Sementara kamu sebenarnya bisa mengarahkan ke celah kebaikan. Celah kebaikan. Ada celah untuk omongan dia itu diartikan baik. Masih punya kemungkinan. Larikan kepada yang baik. Dan itu pun dilakukan oleh para ulama. Terkadang ucapan-ucapan yang kurang tepat, kurang ini. Nah, Tapi yang mereka bawa pada kemungkinan terbaik, apalagi kalau diketahui usul, usulur rajul, usulus sunnah, dasar dan pokok pijakan dia sunnah, dia banyak berkhidmat kepada sunnah, banyak melayani sunnah, banyak berjuang pengorbanannya untuk sunnah, untuk syariat. Maka ketergelinciran, ada kalimat mungkin, kata-kata yang enggak tepat, ya dicari mahmanya. Kesalahan tetap dibantah, itu salah, enggak seharusnya demikian. Walhasil, itu yang Umar katakan. Sebagian melarikan ucapan itu, ya ada nau minal syiddah, ada macam apa ya, kita khawatir bicara juga berlebihan. Tapi nah, sebagian a'immah ketika membawakan riwayat hadis seperti Ibni Umar, Ibni Abbas, jika riwayat itu bertentangan dengan riwayat sahabat kibar, Abu Hurairah, Ibn Mas'ud dan semisalnya, terucap dari sebagian mereka, ada hadithul gulam Ibn Umar, itu hadisnya si gulam Ibn Umar. Gulam ya ini anak kecil, ya memang beliau muda belia kan. Di perang Uhud aja masih berapa usianya, perang Badar, belasan tahun, 12 atau berapa, 13, masih muda sekali. Ya memang gulam namanya. Tapi sebagian mendengar itu gak terima, bahkan dicela yang mengucapkan itu habis-habisan, dilarikan kepada itu celaan kepada sahabat, itu cacian kepada sahabat, gak pantas. Ya gak sedahsyat itulah. Ya mungkin ucapan gak pantas, gak seharusnya diucap. Tapi yang dimaukan kan ketika mengatakan itu, artinya beliau tidak ingin mencela Ibnu Umar, ma'ruf beliau madhabnya sunnah, menghormati sahabat, mencintai sahabat. Tapi sekedar untuk mengatakan, ya itu anak muda, artinya hadis dia, riwayat dia gak sebanding dengan yang diriwayatkan kibar, sahabat, sebatas itu saja. Tapi jadi kadang jadi makhot, jadi kritikan. Dan ini ala kulihal, contoh saja yang Umar katakan, selama kamu bisa membawa ucapan saudaramu itu kepada makna yang terbaik, jangan tergesa-gesa kamu larikan kepada makna yang jelek. Insyaallah fulan tidak berniat begitu, kita tahu fulan fihi khair, mungkin salah ucap, mungkin salah takbir, mungkin salah tulis atau ini. Nah, ini dicarikan. Manusia banyak sebab-sebab kekurangan ada padanya. Ini mirip dengan yang tadi katakan, hatta ya'tiyaka minhum ma yaghlibuk. Kecuali kalau betul-betul ada bukti banyak nyata yang menunjukkan dia sudah sesat, menyimpang dari. Qala, kata Umar pula yang keempat, wa man ta'arrada lituhmah fala yalumanna man asa'a bihi dhanna. Orang yang mendekat kepada tuhma itu tuduhan, artinya hal-hal yang bisa menuduh dirinya, orang bisa menuduh dia. Maka jangan salahkan orang kalau bersuudzon padanya. Kalau kamu menyerempet-nyerempet bahaya, ya jangan salahkan orang, suudzon padamu, kamu yang salah. Karena kamu mendekat di sekitar perkara-perkara yang haram, yang memang mengundang tuduhan. Jadi di sisi lain, orang pun diajari oleh Umar untuk jaga diri, menjaga agamanya, kehormatannya, harta bendanya, agar tidak tertuduh. Nyerempet-nyerempet bahaya. Makanya seperti hadis Sofiyah radhiyallahu anha, malam-malam Rasul bersama seorang wanita sampai dua sahabat melihatnya, kan langsung Rasul kasih klarifikasi, ala rislikuma innaha Sofiyah, jangan tergesa-gesa kalian, ini Sofiyah istriku, agar tidak ditiupkan oleh syaitan kepada mereka. Syaitan subhanallah, malam-malam sama perempuan, siapa perempuan itu? Nah, segera diklarifikasi sehingga orang enggak menduga-duga yang tidak-tidak. Begitu secara umum tuham, hal-hal yang mendatangkan tuduhan, itu tempat, itu perbuatan, memang tempat yang mengundang tuduhan. Kamu enggak bisa nyalahkan orang, ada apa orang berburuk sangka kepadaku? Ya enggak salah mereka, memang tempat itu tempat yang mengundang tuduhan. Artinya Umar inginkan dengan nasihat ini, jaga dirimu. Jaga dirimu. Ya seperti hadis Nu'man, "Faman ittaqa syubuhat faqad istabra'a lidinihi wa irdihi." Orang yang menjauh dari yang syubhat-syubhat itu telah menjaga agama dan kehormatannya. Orang gak akan punya celah untuk berani membicarakan agama atau kehormatannya. Fulan, ini ada kefasikannya, fulan, kehormatannya jadi bulan-bulanan. Gak ada, karena dia menjauh dari yang syubhat. Tapi kalau sudah dia ambil itu yang syubhat, dia lakukan, artinya orang, kamu tidak menjaga agama dan kehormatanmu, orang berani membicarakan agamamu, berani membicarakan kehormatanmu. Apa fulan tuh katanya, orang soleh, katanya alim, katanya begini, tapi dia ambil kerjaan ini, dia ambil penghasilannya seperti ini. Halal lah itu bagi dia. Ini orang pada mempergunjingkan. Karena memang dia dekat dengan yang subhat-subhat tadi. Itu makna hadis. Makanya Nabi katakan, "Faman ittaqa syubhat." Kalau dia menjauh, dia menghindar, istabra'a, bari dinuh wa irduh. Agama dan hartanya terbebas. Enggak akan orang berani nyentuh. Enggak ada celah bagi orang untuk membicarakan agama atau kehormatannya. Terjaga. Wallahu ta'ala alam. Qala, kata Umar, "Waman kata masirrohu kanatil khiyarah fi yadai." Orang kalau menyembunyikan rahasianya, maka keputusan itu ada di tangan dia. Ini urusan dia, dia mau berbuat apa, mau menentukan apa, dia yang tentukan, bukan orang lain. Itu kalau dia sembunyikan rahasia-rahasia dia, hal-hal yang penting, yang memang mungkin bukan tempatnya untuk dibuka kepada siapapun. Tapi kalau sudah kamu buka, kamu curhat ke orang lain, mengaku pernah melakukan ini, itu, ini rahasia, begini, ya sudah, urusannya sudah bukan di tangan kamu. Kamu gak bisa milih, gak bisa menentukan saat itu. Orang yang tentukan. Fulan diterima atau tidak lamarannya misalnya, fulan diterima di kerjaannya atau enggak, atau ini orang yang menentukan sudah. Karena kamu buka, kamu bongkar rahasia kamu. Artinya kalau memang itu perkara rahasia, yang penting, yang enggak pantas orang tahu, ya jaga baik-baik olehmu. Jangan kamu buka. Nah. Qala wa 'alaika bi ikhwanis sidq fa'ish fi aknafihim fa innahum zinatun fir raha wa 'uddatun fil bala. Dan yang keenam kata Umar, alaika bi ikhwanis sidq, cari dan jaga olehmu ikhwanus sidq, orang-orang yang jujur bersamamu, kepadamu. Hiduplah yang dalam pergaulan itu di tengah-tengah mereka, bersama mereka, karena mereka menjadi perhiasan bagimu di saat longgar, di saat lapang, di saat kamu berkecukupan, di saat kamu sehat. Dan mereka pula menjadi sebaik-baiknya bekal bagi kamu saat ada bala. Saat kamu mendapat kejelekan, musibah, mereka akan bantu, mereka akan ta'awun, mereka akan peduli dengan kamu, mereka enggak akan membiarkan kamu. Itu kalau ikhwanus sidq. Jujur mereka dalam persaudaraannya denganmu. Hanya cari mereka, kata Umar. Jaga mereka. Alaika bi ikhwanis sidq. Karena orang kan enggak lepas dari dua kondisi ini. Imar raha wa imal bala. Ima dia dalam keadaan lapang, sehat, dalam keadaan mampu, berkecukupan, atau suatu saat dia mungkin jatuh, sakit, ekonominya ambruk, sulit, kondisi-kondisi berat ini itu. Kedua-duanya ikhwanus sidq akan baik. Dikala kamu lengang, longgar, mereka menjadi zinah, perhiasan bagimu, menambah kenyamanan dan ketentraman hidupmu. Di saat kamu susah, di saat kamu sulit, mereka pun khairu uddah, sebaik-baik bekal bagi kamu melewati masa sulit ini. Cari orang-orang seperti itu, kata Umar. Ya, enggak semua orang dipilih tentunya. Qala wa alaika bisidq wa in qatalaka sidq. Lalu kata Umar, hendaklah kamu selalu jujur walaupun kejujuran itu kadang bisa membunuhmu. Kadang bisa merugikan kamu sesaat. Tapi pada akhirnya pasti kebaikan. Makanya tiga sahabat yang sempat tertinggal dari perang Tabuk, Ka'ab, dan yang lain, jujur dia. Apa adanya disampaikan ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku enggak ikut ketinggalan berangkat, karena kebunku aku lihat sudah pada matang kormanya. Kalau aku tinggal busuk nanti begini itu. Niatku aku selesaikan panen ini itu, nanti ikut, ternyata engkau sudah berangkat. Walhasil enggak ikut perang. Apa adanya disampaikan. Sebelum beliau maju ke Rasulullah SAW, munafikin sudah pada antri. Begitu Rasul pulang Madinah, ya masing-masing dusta dan buat alasan mengada-ngada. Wow, kita juga ingin jihad sebetulnya, ingin bela engkau, tapi subhanallah anak sakit. Yang satunya, Rasulullah, tapi anak punya udzur ini. Yang satunya, ya Rasulullah. Dan Rasul memaafkan. Karena beliau manusia, enggak tahu hakikatnya kayak apa. Insyaallah khair labas, insyaallah khair labas. Munafikin ini satu persatu bebas, bebas, bebas, bebas, bebas, bebas. Dan mereka sampaikan itu kepada Ka'ab, udah niru saja kayak kami. Buat alasan apa saja pasti dimaafkan oleh Rasulullah SAW. Kami dimaafkan. Tapi Ka'ab radhiyallahu taala anhu menjaga kejujurannya, ya. Kali ini bisa selamat dari Rasulullah SAW, tapi Allah. Walhasil beliau tetap menjaga kejujuran, sampaikan apa adanya, walaupun ya berdampak cukup berat bagi beliau. 40 hari 40 malam diboikot, tidak disalami salam, enggak dijawab, enggak diajak bicara, enggak diajak jual beli dan seterusnya. Sampai beliau datang ke rumah Abu Qatadah, sepupunya, anak pamannya, dan dekat sekali hubungannya dengan Ka'ab, seperti adik kakak sudah, akrab sekali, paling dekatnya orang, paling dekatnya sahabat dengan beliau. Pengin tahu seperti apa Abu Qatadah. Datang ke Abu Qatadah, salam enggak dijawab. Ya, karena itu perintah Rasul SAW. Walhasil sampai ditanya oleh Ka'ab, ya Abu Qatadah, engkau tahu siapa aku? Tahunan kita bersahabat dan keluarga dekat lagi. Keyakinanmu, aku masih beriman kepada Allah dan Rasulnya? Abu Qatadah hanya mengatakan, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nangis Ka'ab. Ini orang dekatnya begini jawabannya. Nangis sejadi-jadinya. Walhasil, pada akhirnya kebaikan. Sampai turun ayat membela beliau, memuji beliau. Wa'ala thalathatil ladhina khullifu. Diturunkan ayat oleh Allah, dibaca ila yaumil qiyamah. Kejujuran. Mungkin pahit sesaat waktu kamu menyampaikan itu, menjaga kejujuran. Makanya Umar katakan, jujurlah kamu, walaupun kejujuran itu bisa membunuhmu, menyulitkan dan berat bagimu. Radiyallahu ta'ala. Nas'alullah taufik. Qala wala ta'arrat lima la ya'nik. Lalu yang kedelapan kata Umar, jangan kamu melakukan apa yang enggak ada perlunya buat kamu. Itu sesuai dengan hadis min husni islamil mar tarkuhu ma la ya'ni, dari kebaikan Islam seseorang dia tinggalkan yang enggak ada gunanya bagi dia. Bukan wewenang dia dan enggak ada perlunya, enggak ada untungnya buat dia. Tidak ada untung dunianya, tidak ada untung akhirat baginya. Maka Umar dari hikmah beliau menasihatkan itu pula, la ta'arrad lima la ya'nik. Sesuatu yang enggak ada perlunya buat kamu, jangan kamu masuk ke situ. Jangan kamu maksa diri ikut bicara, ikut melakukan ini itu. Sesuatu yang enggak ada perlunya buat kamu, tidak menguntungkan duniamu wala akhiratmu. Qala wala tas'al amma lam yakun. Fa inna fi makana syughlan amma lam yakun. Fa inna fi makana syughlan amma lam yakun. Di hikmah yang ke-9 Umar katakan, jangan kamu tanya sesuatu yang belum terjadi, enggak ada kejadiannya. Enggak ada kenyataannya. Makanya ulama membenci, salaf sangat membenci memakruhkan pertanyaan pembahasan sesuatu yang enggak terjadi, yang kamu sendiri enggak ngelakui. Enggak ada itu terjadi, ngapain? Fa inna fi makana syughlan, karena yang sudah ada itu sudah sangat menyibukkan kamu dari yang belum ada. Yang sudah terjadi saja sudah sangat menyibukkan kamu dari yang belum pernah terjadi. Yang sudah terjadi, ini sholatmu, zakatmu, sedekahmu, hubungan suami istri, jual beli, sudah banyak sekali kan, itu aja sudah cukup merepotkan kamu rinciannya. Sholat yang tiap hari aja masih terus pertanyaan kan, ada kejadian gini, boleh enggak, sah enggak sholat saya, seperti ini, bagaimana hukumnya, ini sholat begini, imam seperti ini, makmum seperti ini, wudhu saya begini, jual beli, ini itu. Sesuatu yang kamu jalani tiap hari saja sudah sangat menyibukkan. Ngapain kamu membahas hal-hal yang belum pernah terjadi? Dibenci. Dan itu masuk dalam keumuman ayat kabura maktan indallahi antaqulu ma la taf'alun. besar kemurkaan Allah kalau kalian bicara sesuatu yang tidak kalian amalkan. Satu, celaan itu kepada orang yang berilmu, mengucapkan sesuatu tapi dia tidak mengamalkannya, itu masuk jelas dalam ayat. Yang kedua, masuk dalam keumuman ayat, sesuatu yang tidak kalian lakukan tidak terjadi, gak ada kejadiannya, tapi kalian ucapkan, kalian bahas, kalian tanya, kalian permasalahkan, bagaimana kalau begini, bagaimana kalau seperti ini. Dan itu terkadang terjadi di kitab-kitab fikih belakangan. Para ulama sebutkan terlalu panjang dalam menyebutkan kemungkinan-kemungkinan. Fa in qila kadza, fa in kana kadza. Kalau seperti ini, kita jawab begini. Qila wa qalu, qulna wa yaquluna. Cabang masalah, kalau begini, kalau begitu seperti apa, kalau begini seperti apa. Hal-hal yang seperti disebutkan di beberapa referensi kitab fikih Hanafi, Allah yaghfir lahu wa yarhamu penulisnya, itu sampai disebutkan di situ, bab disebutkan kitab fikih. Masalah dia membahas masalah Quran, penulisan Quran, ayat-ayat Quran. Kalau begini, kalau begini, kalau begini, kalau begini. Sampai karena memperlebar masalah tadi. Sesuatu yang gak terjadi. Bagaimana kalau gak ada tinta? Ya cari ini air, dikasih pewarna ini. Bagaimana kalau gak ada? Sampai pada tingkatan, masyaallah alafiyah. Bagaimana kalau yang ada air kencing untuk nulis ayat Quran? Mahadha. Kapan pernah terjadi gak ada air, gak ada tinta untuk orang nulis Quran sampai setingkat itu? Ngapain dibahas? Dan hal yang serupa itu di kalangan mutasawwif disebutkan. Mereka membahas tentang arah kiblat, sholat menghadap kiblat bagaimana begini. Kalau enggak ada, kalau bukan di masjid, di alam luar, maka begini, begitu, melihat bintang, dan lain sebagainya. Kalau sampai ke Mekah, di hadapan Ka'bah, kalau dari arah sini, arah situ. Kalau di dalam Ka'bah, kif sholatnya begini masih wajar. Itu sampai mereka katakan, kif hukumnya sholat, ngadep kemana, ketika Ka'bah sedang tawaf ziarah ke rumah wali. Itu ada di kitab. Antum bisa ketawa mungkin karena enggak, alhamdulillah Allah selamatkan. Dibahas oleh mereka. Mereka yakini Ka'bah itu bisa tawaf keliling ziarah ke rumah wali fulan. Hari ini mungkin di rumahnya wali fulan. Nah, orang sholatnya ngadep kemana? Khilaf. Yang satu mengatakan di tempat asalnya Ka'bah, di titik Ka'bah itu berada di Masjidil Haram. Ada yang mengatakan, lah yang benar ngadep ke rumah wali karena di situ Ka'bah hakikatnya sedang berada. Kapan itu pernah terjadi? Walhasil seperti yang Umar katakan, sibukkan saja dirimu dengan yang terjadi. Artinya hal-hal yang kamu alami, kamu butuh ilmunya. Kamu perlu tahu halal haram, bagaimana perintah Allah di situ, bagaimana sunnah Rasulnya. Agar kamu tidak jahil di situ, terangkat kejahilanmu. Nasihat serupa disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullah. Ilmu yang bermanfaat itu sudah cukup menyibukkan orang kalau dia mengerti. Ya, buktinya antum sekarang. Antum kan belajar ilmu yang bermanfaat insyaallah ya. Antum hafalkan Quran, sibuk sekali kan? Harus murojaah, belum ziyadahnya, harus ujian, setor tiap hari, baru Quran. Belum hadis mungkin, belum maten-maten yang lain, belum akidah antum pelajari, belum fikih, belum nahwunya, belum. Yang bermanfaat seperti itu sudah sangat nyibukkan kamu. Kamu sibuk, gak ada waktu bahkan, kamu merasa kurang kan waktumu. Sibuk sekali kamu. Ini besok ujian. Ya seperti itu seharusnya. yang bermanfaat saja sudah menyibukkan kamu. Artinya kata Ibnu Rajab, orang kalau mengerti mana yang manfaat bagi dia, dia tersibukkan. Gak akan ada waktu untuk membahas yang gak ada perlunya. Kalau sudah seperti itu, kayak antum misalnya belajar thullabul ilm, ada waktu antum mempelajari filsafat, melajarin, buru-buru baca, ini aja gak kelar-kelar. Fa'il, maf'ul, ini, i'rab, bagaimana, belum dikuasai semuanya. Belum tafsirnya, belum ininya, belum menghafalnya. Yang manfaat aja sudah kurang waktunya. Sudah sangat menyibukkan kamu. Gak akan ada waktu kamu untuk yang batil, untuk yang sia-sia dan gak ada guna. Itu yang Umar maksud. Radiyallahu ta'ala anhu. Qala wa la tatlubanna hajataka ila man la yuhibbu laka najahaha. Yang ke-10, kata Umar, jangan kamu minta, jangan kamu sampaikan hajatmu itu kepada orang yang tidak ingin hajat itu berhasil padamu. Artinya kamu dituntut, diajari oleh Umar untuk ngerti orang, tahu orang. Ya, dengan khibrah, dengan pengalaman. Kalau orang itu kamu tahu tidak ingin keberhasilan itu padamu, jangan sampaikan ke dia. Yang ada kamu akan dirugikan nanti. Kamu konsultasi, kamu tanya ke dia, kalau ini bagaimana? Di mana tempatnya yang bagus? Misalnya tempatnya di titik A sini, tapi karena dia tidak ingin kamu berhasil, dia arahkan kamu ke titik B sana. Oh, di B sana prospek bagus ini itu. Akhirnya kamu rugi. Ya salah kamu. Tanya ke orang yang gak tepat. Makanya kata Umar, hikmah Umar, jangan kamu minta hajat kamu kepada orang yang tidak ingin keberhasilanmu di situ. Mungkin hikmah Umar ini sesuai dengan Allah alam, pepatah Arab di kalangan awam, orang-orang awam sekalipun mengatakan kalau dalam bahasa awam mereka, idza batahlibil bagar syuf launha. Kalau kamu mau meres susu sapi, lihat warnanya. Sapi kan enggak semuanya bisa mengeluarkan susu banyak kan? Ada yang enggak keluar sama sekali, kamu perah kayak apa enggak metu setetes pun susunya. Bakhil ada sapinya. Ada yang mungkin keluar, ya Allah setetes, cerut. Ya Allah paling 1 mili, 2 mili. Ada yang bisa 1/4 liter, ada yang setengah, ada yang 1, ada yang 10, ada yang 20. Cari, pinter-pinter kamu nyari sapi yang Masya Allah banyak susunya, ngasih kamu susu yang banyak. Milih-milih gitu loh. Jangan semua sembarang sapi, ini ada sapi, ada betina, sapi ini, kamu peras. Idza batahlibil bagar syuf launha. Orang tua-tua dulu begitu menasehatkan. Kalau kamu mau peras sapi, lihat warnanya. Hanya lihat jenisnya seperti apa. Banyak susunya kah? Kurang atau ini? Artinya kamu ke orang pun begitu. Kamu meminta bantuan, kamu mau musyawarah, mau tukar pikiran, mau ini. Kalau ke orang yang tepat ya bagus. Susu sapi yang banyak susunya. Kamu akan diberi arahan yang berguna, bahkan akan dibantu mungkin dengan pikirannya, dengan hartanya, dengan tenaganya, doanya. Tapi kalau orangnya gak tepat, ya sudah. Kamu dibelokkan dan disengsarakan. Hikmahnya Umar. Radiyallahu ta'ala an. Lanjutannya insyaAllah untuk pertemuan depan. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.